Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ahibba, barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya serta karunianya. Kita masih berada di hari ini dalam keadaan sehat walafiah, masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kita, kitab Al-Usulul Tsalatsah, dengan penjelasan dari ulama kita. Di antara yang kita bawakan kalam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Al-Usulul Tsalatsah. Dan bisa jadi pula jika ada kesempatan kita bawakan kalam dari ulama yang lainnya untuk faedah. Semisal Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Salih Al-Fauzan dan yang lainnya. Rahimahullahu al-jami'a. Kita masuk pada pembahasan baru, yakni al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhirat. Wajib bagi setiap mukmin untuk beriman kepada hari akhirat. Wajib bagi setiap mukmin untuk mengimani akan adanya negeri akhirat, akan adanya yaumul qiyamah. Kita di dunia ini sementara. Ingat, di dunia ini sementara. Sepanjang waktu yang kita lalui hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu sebentar, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah kita rasakan. Saking sebentarnya, kita yang di usia sudah 30, 40, 50, atau bahkan sampai tua, 60, 70, masih teringat apa yang kita lakukan di masa kecil. Saking sebentarnya kehidupan dunia ini. Tidak terasa. Ternyata sudah 20 tahun hidup. 30 tahun. 40 tahun. Tidak terasa. Sangat cepat berlalu kehidupan dunia ini. Tanpa terasa pula ajal semakin dekat. Ingat. Ajal semakin dekat dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap yang kita perbuat. Dunia ini sementara. Jangan ada yang menganggap dunia ini kekal dan abadi. Lah, tidak. Jadi apapun yang kita perbuat, hendaknya kita selalu pertimbangkan. Karena dunia ini bukan tempat singgah kita. Kita akan tinggalkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di negeri yang kekal dan abadi. Semua manusia nanti akan dibangkitkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dia perbuat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allahumma gfir lana, Allahumma astur auratana, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Itulah harapan kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa, agar ditutupi aib-aib kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita selalu hamba yang bertakwa dan senantiasa bertobat. Qala Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala melanjutkan wal yaumil akhir dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beriman terhadap hari akhir, al yaumul akhir, hari akhir, maknanya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Alladhi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa, yang manusia itu akan dibangkitkan padanya untuk dihisab dan diberikan balasan. Wasumiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dahu, dinamakan dengan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Itulah namanya hari akhir. Kenapa dikatakan hari akhir? Karena tidak ada lagi hari setelahnya. Itu hari yang terakhir. Penentuan untuk ditentukan seseorang itu bahagia atau celaka. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Di saat itulah menetap ahlul jannah di tempat mereka dan ahlun nar, penduduk neraka di tempat mereka. Penduduk surga di tempat mereka. Penduduk neraka di tempat mereka. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu salasata umur. Beriman terhadap hari akhir terkandung padanya tiga perkara. Al-awwal, yang pertama. Al-imanu bil ba'ts, beriman terhadap hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu pasti terjadi. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis sur an-nafkhata tsaniyah. Yaitu hari dihidupkannya manusia ketika ditiupkannya sangkakala tiupan yang kedua. Fayaqumun nasu li rabbil alamin, maka manusia berdiri semuanya untuk Rabb semesta alam, untuk menghadap Rabb semesta alam. Hufatan, mereka tanpa pakaian sedikit pun. Hufatan mereka dalam keadaan tidak disunat, ya. Hufatan ini bukan tidak disunat, afwan. Hufatan ghairu munta'ilin, dalam keadaan tanpa alas kaki. Uratan ghairu mustatirin, telanjang tanpa penutup satupun, tanpa baju dan tanpa celana. Telanjang dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, tanpa busana. Ghurlan ghairu mukhtatinin, dalam keadaan ghurlan, tidak disunat. Demikianlah kita dilahirkan, tanpa disunat, tanpa pakai alas kaki, tanpa pakaian. Demikian pula nanti kita dibangkitkan. Berkaitan dengan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu hari dihidupkannya manusia ketika yunfakhu fis-sur, ketika ditiupkannya sangkakala yang kedua. Perlu kita ketahui di sini sangkakala di sini ditiupkan berapa kali? Dua kali atau tiga kali? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. As-shawab, yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala di dalam Nurun 'alad Darb. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, as-shawabu, yang benar adalah annaha itsnatani, bahwa tiupan sangkakala itu dua kali. Hadza huwal mahfuz, inilah yang benar. Kama ja'a fil Qur'anil Karim wa fil ahaditsis sahihati, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia dan hadis-hadis yang sahih. Nafkhatul faz', yang pertama nafkhatul faz', wa hiya nafkhatus sa'iq wal maut. Tiupan faz', tiupan yang mengejutkan, yaitu sangkakala ini tiupan yang mengejutkan, menjadikan manusia terpingsan dan mati semuanya. Ini tiupan yang pertama, menjadikan manusia pingsan dan mati ya, semuanya tak berkutik, semua yang hidup mati, tiupan sangkakala yang pertama. Wasaniyah, dan yang kedua, nafkhatul ba'ts, tiupan sangkakala yang membangkitkan semua manusia, semuanya bangkit yang dari kubur, yang tadi ditiupkan yang pertama, yang masih hidup langsung mati, yang dikubur pun bangkit, semuanya bangkit. Falula yuqalu laha nafkhatul faz', wa yuqalu laha nafkhatus sa'iq. Yang pertama namanya nafkhatul faz', disebutkan pula namanya nafkhatus sa'iq, ya, tiupan yang mengejutkan, tiupan yang menjadikan manusia semuanya tergeletak, dan dinamakan juga dengan nafkhatul maut, tiupan yang menjadikan manusia semuanya mati. Tusama bi asma'in wa hiya al-madhkurah fi qawlihi ta'ala. Banyak nama-namanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Fa idza nufikha fis-sur, apabila ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum yauma idzin, maka tidak ada lagi urusan nasab. Sibuk masing-masing, wala yatasaalun. Mereka tidak saling bertanya. Wahiyal makura fi qawlihi jalla wa'ala, disebutkan pula dalam surat An-Naml ayat yang ke-87. Wa yawma yunfakhu fis-sur, pada hari yang ditiupkan sangkakala. Fa fazi'a, ini fazi'a. Pada waktu itu fazi'a, tergeletak man fis samawati wa man fil ardi, siapa saja yang di langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala akharun, yang lain dari ulama berpendapat ada 3 kali tiupan nafkhatul faza'. Nafkhatul faza' yang pertama, yakni yafza'un nas wa la yamutun, manusia terkejut dan tidak mati. Wa thumma nafkhatus sa'iq wal maut, kemudian tiupan yang menjadikan semuanya tergeletak dan meninggal. Tsumma nafkhatul ba'ts, kemudian tiupan yang membangkitkan semuanya. Ini pendapat sebagian ulama. Wa ja'a hadza fi hadits sur, dan disebutkan hadisnya, hal ini terdapat hadisnya, hadis tentang sur, tentang peniupan trompet, peniupan sangkakala. Min hadits Ismail ibn Rafi' al-Ansari. Dari hadis Ismail bin Rafi' al-Ansari. Walakinnaha dha'ifah, tetapi hadisnya kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz lemah. Wassawab, pendapat yang benar, annaha nafkhatan, yaitu 2 tiupan. Nafkhatul faza' yamudduha Israfil yamudduha tawilan, yang pertama tiupan faza' yang menjadikan manusia, yang menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi meninggal, ditiupkan oleh Israfil dengan tiupan yang panjang, tiupan yang lama. Fa awwalu ma yasma'uha an-nas kullu man sami'aha yusghi laitan wa yarfa'u laitan, ya'ni yusghi 'unuqahu hakadha wa hakadha yastami'u, thumma la yazalu Israfil yamudduha hatta tartafi' wa hatta yas'aku an-nas wa yamutun. Itu tadi yang disebutkan. Jadi kesimpulannya ada 2 ya. Yang pertama nafkhatul faza', tiupan faza' yang mengejutkan dan menjadikan semuanya meninggal. Yang kedua nafkhatul ba'ts, tiupan yang membangkitkan semua. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104, kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami ciptakan kalian dalam ciptaan yang pertama, kami akan kembalikan lagi sebagaimana kalian di awal. Kalian dilahirkan dalam keadaan tanpa disunat, tanpa beralas kaki, tanpa busana, kami juga akan kembalikan kalian dalam keadaan demikian. Wa'dan 'alaina, itulah janji dari kami. Allah tidak akan menyelisih janjinya sedikit pun. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami yang melakukannya. Kami benar-benar akan melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di waktu mendatang. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.